ورد الفقيه الى الاصل، وان شئت فقل الحق الفقيه في الاصل في الحكم لعله جامعه فاركانه اربعه. اولا الفقه وهو المقيس، والثاني الاصل وهو المقيس عليه، والثالث الحكم وهو التحريم او الكراهه او الاباحه او الندب او الوجوب، والرابع العله وهي الوصف المناسب للحكم الجامع بين الاصل والفرع. وهنا نسأل هل القياس دليل شرعي صحيح ام لا؟ الجواب اختلاف العلماء رحمه الله في ذلك على قولين. القول الاول ان القياس ليس دليلا شرعيا صحيحا، وهذا هو قول الظاهرية رحمهم الله، وعللوا ذلك بأن المدار على الكتاب والسنة. أما القياس فهو دليل عقلي فلا يمكن جعله دليلا شرعيا صحيحا، فأنكروا القياس رحمهم الله إنكارا عظيما. ولقد وقعوا رحمه الله في هوايا ووقعوا في تناقضات عظيمة بسبب إنكارهم للقياس. يعرف التناقضات من تتبع كتبهم. عرف المؤلف memberikan definisi kias dengan perkataan beliau رد الفرع إلى الأصل، mengembalikan permasalahan cabang kepada permasalahan pokok. Atau boleh juga kita katakan, jika engkau mau katakanlah ilhaqul far'i bil asli, menyamakan permasalahan cabang dengan permasalahan pokok. Fil hukmi, disamakan dalam hukumnya. Li ilatin jamiatin, karena adanya kesamaan ilah yang menyatukan keduanya, kesamaan sebab yang menyatukan keduanya. Maka berdasarkan definisi tersebut, maka rukun kias ada empat. Pertama al-far'u kasus cabang, disebut juga al-maqis. Yang kedua adalah al-aslu kasus pokok, disebut juga maqis alaih. Kemudian hukum boleh jadi haram, makruh, mubah, mandub atau wajib. Yang keempat ilah. Ilah adalah sifat yang selaras untuk jadikan sebab hukum. Al-jami' bainal asli wal far'i, yang menyatukan, yang mempertemukan, merupakan titik temu antara kasus pokok dan kasus cabang. Nah, di sini kita tentu bertanya-tanya apakah kias itu dalil syar'i yang benar ataukah tidak. Jawabnya, para ulama berselisih pendapat, ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, kias itu bukanlah dalil syar'i yang tepat, yang benar. Ini pendapat zahiri ya. Para ulama bermadzhab zahiri. Mazhab yang didirikan oleh Dawud Az-Zahiri dan di apa? Dan dimasukkan dan dikembangkan oleh Imam Ibn Hazm. Wa'alalu, dan mereka beralasan. Apa alasan mereka menolak kias? Alasan mereka annal madar ala kitab sunnah. Sesungguhnya yang jadi acuan, al madar, yang jadi poros, yang jadi acuan dalam dalam agama itu ada Quran dan sunnah. Adapun kias, maka dia adalah dalil logika. Maka tidaklah mungkin kita jadikan dalil syar'i yang tepat. Fa'angkaru, mereka mengingkari kias. Semoga Allah merahmati mereka. Ingkaran azimah, dengan pengingkaran yang sangat-sangat keras. Walakad waqa'u, akan tetapi mereka terjumus dalam hawaya, dalam jurang. Jurangnya apa? Waqa'u fi tanaqudat, mereka terjumus dalam sikap yang kontroversial, yang sangat-sangat nyata, disebabkan mengingkari kias. Mengetahui kontradiksi mereka, orang yang tatabba'a, yang menelusuri, mencermati kutubahum, kitab-kitab mereka. Artinya apa? Zahiriyah itu mengingkari kias dan pengingkaran yang keras. Akan tadi ketika membahas masalah-masalah, membahas tentang masalah, banyak masalah, masalah-masalah fikih, sering mereka itu menggunakan kias, beralasan dengan kias. ini kan berarti tanakot gitu. Ini namanya tanakot. Mengatakan saya anti kias, prakteknya ketika ada masalah terus kemudian apa dalilnya, oh, gini. Loh, lah itu kan kias. Meskipun tidak di, beliau tidak mengatakan dalilnya kias gini. Enggak. Nah, akan tapi beliau dalilnya gini. Nah, loh, itu kan sama dengan kias. Prakteknya namun memakai kias. Ini kalau kemudian secara tatbiki, secara praktek, secara real, sebenarnya tidak ada yang kemudian mengingkari kias. Nah, secara praktek tidak ada. Dohiriyah yang mengingkari kias itu mengingkarinya cuma dalam teori, prakteknya pakai, gitu kan. Walqaw asani wa qalu amatul ulama qalu innal qiyasa sabitun syar'an wa rabiul adillati syar'iyati ba'dal kitab wa sunnati wal ijma'i istadalu ala dhalika biwuku'il qiyasi fi kitabillahi azza wa jal wa bi sunnati nabi sallam fil umuril kauniyah wa fil umuril syar'iyah famisal wuku'ihi fil umuril kauniyah qala ta'ala awalaysa alladhi khalaqa samawati wal arda bi qadirin ala ayakhluqa mithlahum fala qiyasun fi amrin kauniyin wa wal khalqu wajhu annau idha kana allahu qadiran ala khalqi samawati wal ardi fa huwa min babi awla qadiran ala khalqi man dunahuma minan nasi wa ghairihim qala ta'ala la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi wa qala ta'ala wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa ambatna bi jannati wa habbal hasid والنخل باسقات لها طلح النديد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج فهذا قياس قاس سبحانه وتعالى الخروج من القبور على خروج الزرع من الأرض فكما زنزل سبحانه الماء من السماء فينبت في الزرع فكذلك أهل القبور ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون Qala ta'ala yawma yakhujuna minal ajdasi siro'a wa misalu fil umuri syar'iyati marwahul Bukhari wa Muslim an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma ana imra'atan atat Rasulullah SAW faqalat inna umi matat wa alaiha sawmu sahrin ra'aita law kana alaiha dainun akunti taqdinahu qalat na'am qal fa dainullahi ahaku bil qada'i wa hadha qiyasan wa marra al Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal ja'a rajulun min bani fazarata ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna imra'ati waladat hulaman aswada wa wahina idzin yu'aridu bi ayyan fiyahu faqala nabi sallallahu alaihi halak min ibilin qala na'am qal fama alwanuha qala humrun qal hal fiha min awqa qal inna fiha la urqan fa anna ata dhalika qal asa ayakuna nazza'ahu irqun qal wa hadha asa ayakuna nazza'ahu irqun fa fi hadha alhadithi lam yakul lahu sallallahu alaihi wasallam alwaladu lakuma laqala alwaladu lakuma laqala ar-rasul na'am radina billahi wa rasulihi lakin arada nabi sallallahu alaihi wasallam ayqisa fa daraba lahu masalan yunasibu min bi'atihi wa arabiyun la ya'rifu ila al-ibila faqtana'a ar-rajulu wal aqlu aidan yaqtadi subut al-qiyasi bina'an ala annana na'rifu anna syari'ata kamilatun min kulli wajhin muhkamatun min kulli wajhin wal kamilu al muhkamu la yatanaqadu wa ma'lumun anna tafriqa bainal mutamatsilaini aw al jam'a bainal mukhtalifaini tanafudun fal mutafiqani la budda ayakuna hukmuhuma wahidan hatta tatafiqa asy-syari'atu wal mukhtalifani la budda ayakuna hukmuhuma mukhtalifan aidan. Fasiyasu min kamali syariati wa syariatu la yumkinu ayatkhuluha ayatkhulaha an-naqsu. Fasiyasu idan sabitun fil kitab wa sunnah fil umuril kauniyati wa syariyati wa kadzalika dalla alaihi al-aqlu wa amalul muslimuna alaihi ilal yaumi wa ilal ghadi. Pendapat yang kedua adalah pendapat amatul ulama, mayoritas para ulama. Mereka mengatakan qiyas adalah sabitun syar'an, ada secara syar'i, dan dia adalah rabbul adillah syar'iyah, dalil keempat, dalil syar'i yang keempat setelah Quran, Sunnah dan Ijma'. Mereka berdalil atas hal tersebut dengan adanya qiyas dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi, baik berkenaan dengan perkara kauni ataupun perkara syar'i. Contoh adanya qiyas dalam perkara kauni, firman Allah di surat Yasin, tidakkah zat yang menciptakan langit dan bumi biqadirin itu mampu menciptakan semisal mereka, manusia-manusia semisal mereka. Maka ayat ini, di dalam ayat ini ada qiyas dalam berkenaan dengan perkara kauni, yaitu masalah penciptaan. Wajuhu, sisi pendalilannya, ana idza kana Allah, jika Allah subhanahu wa ta'ala itu mampu untuk menciptakan langit dan bumi, bahwa min babil aula, maka tentu qadirun, Allah itu mampu untuk menciptakan man, manusia, dunahuma, yang lebih kecil, yang lebih rendah, yang lebih kecil daripada langit dan bumi, manusia. Minan nasi, wujudnya manusia atau selainnya, yang tentu jauh, jauh, jauh lebih kecil daripada bumi, apalagi jika dibandingkan langit. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, sungguh pencipta langit dan bumi itu lebih sulit daripada menciptakan manusia. Manusia kecil, gampang. Bumi besar, itu lebih sulit. Allah berfirman, maka di sini ada qiyas. Qiyas aula, min babil aula. Sama-sama punya kudrah. Kemudian firman Allah, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan, kami turunkan dari langit air yang penuh berkah. Kalau kiasnya itu kias min babil aula, itu termasuk kias yang jali, kias yang jelas dan kias yang sahih, karena tidak ada perbedaan, jelas tidak ada perbedaan antara dua hal tersebut. Satu hal yang sulit bisa, yang kecil tentu jelas lebih bisa. Kami turunkan dari awan air yang penuh berkah, maka hujan itu adalah mubarak. Fa'ambat nabi jannatin wahabal hasif, kami tumbuhkan dengan air hujan tersebut kebun-kebun, wahabal hasif dan biji-bijian al-hasif yang bisa dipanen, wanakhla basiqatin dan pohon kurma basiqat. Basiqat kalau diterjemah terjemah tepat maknanya tinggi, dan pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi, lahat talhun nadij, yang memiliki mayang nadij yang bertumpuk-tumpuk. Rizqan lil ibad, sebagai rizq untuk hamba. Wa ahyaina bil baldatan maita, dan kami hidupkan fungsi yang lain, kami hidupkan dengan sebab air satu negeri yang mati, maksudnya satu negeri yang tandus, kering, kerontang. Allah hidupkan dan Allah turunkan hujan. Kadzalikal khuruj, seperti itulah keluar dari kubur. Maka Allah Subhanahu wa taala menyamakan keluar dari kubur sebagaimana keluarnya tumbuh-tumbuhan dari tanah yang kering kemudian dikasih hujan. Maka dalam ayat ini ada qiyas. Allah Subhanahu wa taala mengqiyaskan al-khuruj minal kubur, keluar dari kubur, bangkit dari kubur, dikiaskan dengan keluarnya tanam-tanaman minal ardi, dari bumi. Maka sebagaimana Allah itu menurunkan minas sama dari awan, air hujan, fayumbitu bizar'a, kemudian Allah tumbuhkan tanaman-tanaman, maka seperti itulah penghuni kubur. Nanti besok di yaumil kiamah, Allah akan turunkan pada mereka matoron hujan. Ada hujan sebelum bangkit dari kubur. Maka kemudian tumbuhlah mereka dalam kubur-kubur mereka, tumayahujun, kemudian keluar. Allah katakan, yaumayahujuna minal ajda sisiro'a, hari di mana mereka keluar, pada saat mereka keluar dari kubur, siro'an, dengan bersegera. Kemudian kias dalam perkara syar'i. Hadis yang diatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ada seorang perempuan menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian berkata, "Senyak ibuku meninggal, wa 'alaiha shaumu shahrin, dan dia punya utang puasa satu bulan lamanya." Yang tidak dijelaskan puasa ini puasa Ramadan ataukah puasa nazar. Kemudian apakah bisa kemudian diqadha oleh anaknya, maksudnya masuk kedatangan wanita tersebut itu. Ini jadi dalil jumhur ulama untuk mengatakan, ya baik puasa nazar, puasa Ramadan, wali itu bisa berpuasa untuknya, orang tua. Dan kalau pendapat Imam Ahmad, itu yang dipilih di sifat saum Nabi, itu yang anak itu hanya berpuasa untuk hanya bisa mengqadha puasa orang tuanya atau kemudian kerabatnya jika puasa nazar. Kalau puasa Ramadan yang belum terbayar, maka dengan bayar fidyah. Itu madzhab Imam Ahmad. Dan jam'ul bainal adillah, dalam rangka menggabungkan di antara dalil-dalil yang ada. Karena ada dalil yang mengatakan demikian dan ada dalil yang lain menyatakan ya nanti dibayari fidyah. Faqal ara'aita law kana 'alaiha daynun, maka Nabi ara'aiti bertanya pada perempuan tersebut, apa pendapatmu seandainya ibumu itu punya utang, apakah engkau bisa melunasinya, punya utang sama orang terus kamu bayarkan utang tersebut, apakah kemudian lunas? Maka perempuan tersebut mengatakan, na'am, ya lunas kalau saya bayar. Fa'dainullahi, maka utangnya Allah. Fa'dainullahi, maka agama, maka fa'dainullahi, maka utang kepada Allah lebih berat untuk dilunasi. Jadi sini ada kias, mengkiaskan antara mengqadha puasa orang lain dengan bayari utang, melunasi utang orang lain. Maka ini jadi dalil oleh sebagian ulama atau dijadikan dalil oleh para ulama yes. Jadi dalil karena Nabi SAW menyamakannya dengan utang. Padahal utang itu kemudian bisa dibayarkan oleh orang lain. Dibayarkan oleh orang lain. Orang lain ya, meskipun bukan anaknya, kerabatnya, ponakannya. Ini jadi saya punya utang, tak lunas ini. Kan boleh. Maka kemudian tentang hadis ini, apakah harus anak? Apakah harus anak? Maka bagaimana berdalil dengan karena bisa makan dengan utang. Nanti bisa makan dengan utang, dan utang itu bukan anak, lunasi ya sah, ya lunas. Saya cuma sepupu, saya cuma ponakan. Jadi saya punya utang, saya lunasi ya selesai. Maka demikian juga kemudian ini bukan anak juga bisa. Ini meskipun di sini kemudian sababul wurudnya anak, itu tidak berdasarkan Nabi menyamakan dengan utang dan makna utang ya utang itu seperti itu, maka berarti bukan anak juga bisa. Oleh karena itu, dan dalam hadis lain, oleh karena itu dalam hadis yang lain dijelaskan bisa diqadha oleh walinya. Wali itu kabar. Maka tidak hanya terbatas pada anak, tapi kerabat secara umum bisa. Sisi pendalilannya tadi. Kemudian hadis yang diatkan membuka dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki dari Bani Fazarah menemui Nabi SAW lalu mengatakan, sesungguhnya istriku waladat hulaman, aswat, melahirkan seorang anak laki-laki yang hitam, padahal bapak dan ibunya putih semua. Dalam syarah, misalnya di Taisir Alam, kedua orang tuanya itu enggak hitam, putih semua. Wahwa, dan orang tersebut hina izin pada saat itu yu'arid, melakukan ta'rid. Ta'rid itu hiasan. Ini kata-kata in tadi adalah kiasan bi'ayan fiyahu. Dia menolak untuk mengakui kalau itu anaknya. Namun ini dengan bahasa kiasan. Saya kuning, istri saya kuning, ya, putih. Ya. Kok kemudian anak saya kok hitam? Ini secara tidak langsung kiasan dia mau mengingkari kalau itu anak. Kalau Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau punya unta? Padahal hukum aslinya kan mengingkari anak, itu adalah anaknya, kok diingkari, hukumnya kan dosa besar. Akan tapi di sini Nabi SAW tidak kemudian melarang orang tersebut. Akan tapi kemudian menasihati orang tersebut dengan memberikan, menggunakan analog. Maka ini dalil bahasanya, kalau seorang suami itu baru ta'rid, baru kemudian menggunakan bahasa kiasan tentang mempertanyakan status anak, maka itu belum, maka itu bukan, belum termasuk mengingkari nasab yang terlarang, kalau baru ta'rid saja. Nah, kalau kemudian dia sudah bahasa sharih, nah ini bahasanya bahasa tegas. Nah, kalau kemudian cuma baru bahasa kiasan, yang isi bahasa kiasan itu ya, mempertanyakan. Jadi istilahnya baru mempertanyakan saja. Lain, mempertanyakan itu ya sudah mengingkari, namun baru kiasan. Kalau sudah kemudian menegaskan kalau ini bukan anak saya, nah ini mengingkari nasab yang haram. Apakah kamu punya unta? Kata orang tersebut, iya. Apa warna unta-untamu? Humrun, merah. Induk-induknya itu merah. Maka adakah anak-anaknya yang kemudian warnanya itu aurok? Warnanya itu warna kelabu. Induknya merah-merah. Adakah kemudian yang agak gelap-gelap warnanya, abu-abu? Maka dia mengatakan, iya, di antara anak unta itu adalah wurukon, ada yang kemudian warnanya abu-abu, padahal induknya itu semuanya merah. Maka kemudian Nabi mengatakan, fa'ana, maka bagaimana apa datang dalika seperti itu? Kok bagaimana kok bisa terjadi induknya itu merah-merah, kok anaknya ada yang berwarna abu-abu? Maka dia mengatakan, asa boleh jadi ayakuna nazau irkun. Nazau irkun itu maksudnya boleh jadi mbah-mbahnya unta tersebut ada yang berwarna abu-abu, tapi kemudian keturunannya kemudian merah-merah, kemudian muncul lagi abu-abu itu karena sebab ada yang ya abu-abu. Nazau irkun bahasa kita, apa, gen resesif yang kemudian muncul, kan? Artinya aslinya abu-abu itu resesi, dia enggak kelihatan, kalah dengan merah. Anaknya merah, anaknya lagi merah. Dan generasi keempat baru kemudian muncul abu-abu yang itu merupakan simbah nomor 5. Nah, kan? Itu istilahnya naza'ahu irkun. Maka kata Nabi SAW, wa za'asa ayakuna naza'ahu irkun. Maka demikian juga ini, anakmu kok hitam, padahal padahal kamu putih, ibunya putih. Maka boleh jadi naza'ahu irkun, kalau latar-latarnya ya dicabut oleh puak. Ya, maksudnya istilah pengertiannya adalah tadi. Artinya boleh jadi kamu memang putih, ibu, apa, istrimu juga putih, akan tapi boleh jadi simbah-simbahmu atau simbah-simbah istrimu ada yang hitam. Kemudian baru muncul sekarang. Nah, di sini ada kias. Nabi mengiaskan perbedaan warna anak manusia dengan anak unta. Maka dalam hadis ini Nabi SAW tidak mengatakan anak itu adalah anak kalian berdua. Seandainya Nabi mengatakan anak itu adalah anak kalian berdua, tentu sahabat tadi akan mengatakan na'am, kami ridho dengan Allah dan Rasulnya. Nah, tapi Nabi SAW ingin untuk mengkias, dia buat masalan permisalan yunasibu yang cocok dengan dia min bi'ati dari lingkungannya. Karena orang tersebut adalah Arabi, orang Arab Badui. Orang Arab Badui tidak ada yang dikenal kecuali unta. Maka kemudian orang tersebut iktana'a, merasa puas. Dan semua permisalan itu adalah dalil kias. Semua masal itu adalah dalil kias. Karena hakikat masal itu untuk mengkiaskan. Dalil masal itu adalah untuk mengkiaskan. Permisalan orang yang berinfak seperti kemudian tumbuhan yang kemudian ini 70 ada 70 tangkai, setiap tangkai ada 100. Artinya apa? Artinya infak itu bisa dilipat gandakan demikian. Disamakan kan? Maka semua masal, semua permisalan dalam Quran dan hadis adalah dalil qiyas. Kemudian al-aqlu, logika, aidan juga yang tadi menuntut adanya qiyas. Binaan berdasarkan karena kita mengetahui bahasanya syariat itu sempurna dari setiap sisi, muhkamah, ya, tidak ada cacatnya, mingkuli wajin dari setiap sisi. Maka satu yang sempurna wal muhkam, muhkam itu teliti ya, tidak ada cacat. Satu hal yang tidak bercacat tentu la yatanaqadhu, tidak akan terjadi kontradiktif, pertentangan. Wa maklumun, dan kita maklum bahasanya tafriq membedakan dua hal yang sama, atau al-jam'a menyamakan dua barang yang berbeda, adalah tanah kutun, sikap kontradiktif. Maka dua barang yang sama la buddha harus hukumnya sama, hukmuha wahidan, hukumnya sama, supaya syariat ini tatafik, selaras, tidak ada yang bertentangan, tidak kontradiktif. Dan dua barang yang berbeda la buddha harus hukumnya adalah mukhtalifan, berbeda ayatan juga. Ini dalil aklinya adalah qiyas adalah keadilan, dan Allah memerintahkan keadilan, dan qiyas adalah keadilan. Apa itu adil? Menyamakan barang yang sama, membedakan barang yang berbeda. Itulah keadilan, menyamakan barang yang sama dan membedakan barang yang berbeda. Dan Allah memerintahkan kita untuk bersikap adil. Maka kalau ini barangnya sama, masa kemudian hukumnya berbeda? Tidak adil namanya. Maka tidak menerima qiyas adalah kezaliman. Karena qiyas adalah keadilan. Itu dalil akalnya. Dalil aklinya qiyas adalah wujud dari keadilan. Karena keadilan adalah menyamakan barang yang sama, membedakan barang yang berbeda. Kalau barang itu sama, ya maka harus disamakan. Maka qiyas adalah min kamali syariat, di antara wujud kesempurnaan syariat, dan syariat tidaklah mungkin dimasuki anakes kekurangan. Dan jika demikian, Fal kias, maka kias, idan jika demikian adalah sabitun, ada berdasarkan dari Quran, sunnah, baik dalam perkara kauni ataupun perkara syai. Demikian juga dalilnya adalah waqad dalla alaihi al-aqlu, dalilnya adalah juga logika. Demikian juga adalah amalul muslimin, adalah amal kaum muslimin, ilal yaum, sejak masa silam sampai hari ini, wa ilal ghad, dan sampai masa yang akan datang. Kalau di antara ulama muasirin yang kemudian tidak menerima kias itu Syekh Muqbil. Dan Syekh Muqbil itu enggak mau menerima kias. Ini beliau termasuk tidak menerima kias di kitab dia Ijabatus Sa'il Al-Ahamil Masail. Dia menjelaskan panjang lebar untuk menolak kias dan memilih mazhab Zahiri masalah ini, bagaimana 309 dan seterusnya. Mungkin mengatakan misalnya ini katakan dia wa ana aidan la akulu bil qiyas, wa ana aidan la akulu bil qiyas, dan demikian juga saya tidak berpendapat dengan qiyas. Suma bayana rahimahullah aqsam al-qiyas, kemudian beliau menjelaskan macam-macam qiyas tadi sudah kita sebutkan. Dia menyebutkan ada tiga macam qiyas. Ada qiyas illah, qiyas dalalah, dan qiyas sabah. Yakni rahimahullah anal qiyasa yang qasimu ila salasati aqsamin, qiyasu illatin, wa qiyasi dalalatin, wa qiyasi sabahin. Ma'lam rahimakallah anal qiyasa ikhtalaf al-ulama rahimahullah fi mawdi taqsimi. Fa minhum man qasamahu ala ma masa'alil mu'alifu wa minhum man qasama ala wajhin akhar. Faqal al-qiyasu naw'ani jaliyun wa khafiyun wa tartun wa aqsun. Falqiyasu al-jali huwa al-wadihu alladhi sabatat illatu binasi wa bimala majala disyakti fihi. Misalu ma rawahu muslimun fi sahihi an abdillahi qala rasulullah s.a.w. Idza kuntum salasatan fala yatanaja isnani dunal akhari hatta takhtalitu binasi fa inna dhalika yahzunhu. Fahada nasa an-Nabi s.a.w. ala anna ilatan nasi ya ihzanul akhi as-salisi. Fa idza wujida ihzanun li akhika fi ghairi tanaji sabata an-nahyu li wujudi ilatil ihzani. Fakta anak Rasulullah SAW kal kuluma yuzinu akhaka fawa haramun wadha qiyasun jaliyun. Misalun akhar marwahu Bukhari wa muslimun rahimahumullah azza wa jal anin Hudzaifah ibn al-Yaman radul anhu kal kana Rasulullah SAW idha qama minal layli yasusu fahu bisiwaki. Fahadhal had ففي هذا الحديث رواه حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار لأن العلة واحدة ويتغير الفم بالنوم فعلى هذا يتأكد السواك عند الانتباه مطلقا كما هو مذهب الحنابلة رحمه الله بالدليل في النوم الليل وبالقياس في النوم النهار. Wa'alam anal qiyasa al-wadiha al-jaliya yu'abiru anha ba'du ahli al-ilmi ya Syekh Islam Taimiyata bi umumil ma'nawi di anal umuma yakunu bi al-fadhi waqad yakunu bil ma'ani bi makna annana idha tayqanna aw ghalaba ala dhannina anna hadal ma'na alladhi ja'abi nasu yasmalu atau yasmulu hadal ma'na alladhi lam yadkhul fi nasi labdan. Fa'innana nakulu dakhala fihi fi umumil ma'nawi. Jadi beliau anal qiyasa yang qasim, maksud beliau qiyas itu terbagi menjadi tiga macam. Ada qiyas ilah, qiyas dalalah, dan qiyas sabah. Wa'lam dan ketahuilah bahasanya qiyas itu para ulama bersisi pendapat tentang sisi pembagiannya. Faminhum di antara ulama ada yang membagi qiyas sebagaimana masa alil mu'alif yang ditempuh oleh mu'alif dari sisi sebab kenapa kok disamakan. Disamakan karena memiliki kesamaan ilah, ada yang disamakan karena memiliki kesamaan dalalah, dan ada yang disamakan karena sisi kesamaan sabah, kemiripan. Karena kemiripan sebab samanya. Wa minhum di antara mereka ada yang membaginya ala wajhin akhar dalam bentuk yang lain. Ada yang membagi menjadi dua, yaitu qiyas jali dan qiyas khafi. Dilihat dari seberapa jauh dari mana sumber ilahnya. Kalau pembagian jali sama khafi itu dilihat dari sumber seberapa jauh sumber ilahnya itu apa. Wa tartun wa aqsun ada qiyas yang tart dan qiyas yang akas. Akas itu berlawanan. Kalau qiyas yang biasa itu ada qiyas qiyas tart namanya. Nah, ada qiyas tiastok akas. Akas itu lawan dari aksan, lawan, berlawanan. Contohnya tentang masalah hubungan suami istri. Nabi mengatakan fi buti ahadikum shadaqah. Seorang yang kemudian melaksanakan hubungan suami istri itu benar sedekah. Maka sahabat bertanya, "Wahai Nabi, masa kemudian menyalurkan syahwat kok kemudian berpahala?" Maka Nabi bertanya, Bagaimanakah kalau kemudian seorang itu menyolatkan sahabatnya dalam hal yang haram? Apakah dosa? Iya, dosa. Maka demikian juga, kalau dia meletakkannya dalam perkara yang halal, maka berpahala. Maka di sini Nabi mengkiaskan halal berpahalanya hubungan suami istri menyalurkan syahwat dalam hal yang halal itu didalili dengan haramnya menyalurkan syahwat atau berdosanya orang ketika menyalurkan syahwat dalam bentuk yang haram. Ini namanya kias terbalik, kias akas. Kalau kemudian selain itu namanya kias torat. Bagaimana kias-kias tadi dalam hadis? Ya, atau dalam ayat atau kias-kias yang tadi kita sampaikan tadi, itu namanya kias tarat. Kalau kemudian menciptakan langit dan bumi mampu, menciptakan manusia ya lebih mampu. Itu namanya kias. Kiasnya namanya kias tarat. Jadi dari sisi kemudian ke belakang atau ke depan ya. Kalau kemudian dilanjutkan, tarat. Kalau ini sini, ya tentu itu lebih lagi atau misalnya demikian. Atau misalnya kalau dalam contoh yang sering dipakai para ulama, misalnya khamar haram, menghilangkan akal, maka ya, heroin ya haram. Ini namanya kias-kias tarat. Fal kias jali. Kias jali, apa itu jali? Al-wadih. Jali sama dengan wadih. Apa yang dimaksud kias jali? Sabatat ilah tubinas. Ini adalah kias yang ilahnya adalah dengan nas. Kita tahu apa ini ilah, sebab diharamkannya hal tersebut. Kita berdasarkan dalil. Au bimala majala li syakki fihi. Atau dengan perkara yang tidak ada ruang untuk meragukannya. Atau bimala majala li syakki fihi itu sama dengan ada mutafrik. Enggak ada bedanya. Tidak ada perbedaan di antara dua hal tersebut. Contohnya, membakar harta anak yatim dengan makan harta anak yatim. Itu tidak ada beda. Siapa yang menganggap dua barang itu berbeda, itu malah dipertanyakan akalnya. Memakan harta anak yatim, menghabisi harta anak yatim dengan dimakan, dan menghabisi harta anak yatim dengan dibakar. Itu tidak ada perbedaannya. Siapa yang menganggap berbeda, itu malah orang yang kemudian akalnya perlu dipertanyakan. Itu namanya bimala majala li syakki fihi. Siapa yang meragukan kesamaan antara membakar ini dengan itu, membakar harta anak yatim dengan makan harta anak yatim? Ada mutafrik. Tidak ada perbedaan di antara dua hal. Nah, jika kemudian kias itu sumber ilahnya adalah itu tadi dengan dalil, atau kemudian la majal li syakki fi, atau disebut juga ada mutafrik, tidak ada perbedaan yang nyata di antara dua hal, maka kiasnya kias jali, dan kias jali itu makbul, adalah kias yang sahih. Contoh kias jali yang berdasarkan apa? Nasnya berdasarkan nas, ilahnya berdasarkan nas. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, jika kalian tiga orang tidak boleh bisik-bisik isnani dua orang tanpa mengajak yang ketiga, sampai kalian takhtal itu bercampur baur dengan banyak orang. Kalau orangnya banyak 10 orang maka boleh bisik-bisik, dua orang boleh bisik-bisik. Fa inna dzalika yahzunuhu, karena sesungguhnya bisik-bisik berdua tanpa orang yang ketiga itu menyusahkan orang yang ketiga. maka ini ilahnya. Ilahnya adalah ihzan, bikin orang lain itu susah. Maka huna dalam hadis ini Nabi SAW nasa menegaskan bahasanya ala ilatin nas, tentang ilah diharamkannya bisik-bisik dua orang tanpa yang ketiga, yaitu apa? Ihzanu al-akh asalis, menyusahkan, menyedihkan orang ketiga. Oleh karena itu jika ditemukan satu perbuatan itu menyusahkan orang lain, meskipun itu ghairi tanaji, bukan masalah bisik-bisik, maka sahabatan nahyu, maka berarti juga terlarang. Liwujuti illatil ihzan, karena adanya kesama, adanya ilah yang sama, yaitu menyusahkan orang lain. Maka jika ada satu nas, maka hadis ini, jika ada satu nas dan di sana ilahnya disebutkan oleh Nabi SAW, maka seakan-akan semua perkara yang mengandung hal ini maka hukumnya haram. Atau semua perkara yang mengandung hal ini hukumnya diperintahkan. Jadi seakan-akan makna hadis di atas kullu ma yuzinu akhaka fa haram, segala perbuatan yang menyusahkan saudaramu maka hukumnya adalah haram. Wadah kiasun jaliyun, ini namanya kias jali. Kalau contoh kias yang mala lama jala li syakifi, contohnya tadi membakar harta anak yatim dengan memakan harta anak yatim, tidak ada perbedaan. Siapa yang mengatakan berbeda, wah, malah dipertanyakan, kamu bisa mikir benar atau enggak sih? Nah, kok kayak gitu dibedakan? Jika berbisik-bisik nyusahkan orang lain itu adalah kemudian haram, ya, maka bagaimana kemudian teror dengan bom, bohong-bohongan misalnya. Teror dengan bom, bohong-bohongan. Nelpon, sudah kami pasang bom di lantai sekian. Tunggu satu jam lagi. Buang susah. Ya, ini jelas haram ya, karena menyusahkan orang lain haram. Berdasarkan hadis ini, dengan bisik-bisik saja haram. Maka semua segala sesuatu kuluma yuzin akhaka fa haram, segala sesuatu yang menyusahkan orang lain hukumnya haram. Misalan akhrat, contoh yang lain yang beliau katakan termasuk kias jali. Hadis yang dikatakan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan Rasulullah SAW, "Idza qama min al-laili, jika bangun dari di waktu malam, yasusufahu, menggosok mulutnya dengan kayu siwak." Maka dalam hadis ini Hudzaifah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam indal intibah ketika bangun dari tidur di waktu malam. Itu bersiwak. Maka ini menunjukkan dianjurkannya bersiwak ketika bangun tidur di malam hari. Sekarang permasalahannya, bagaimana kalau bangun tidur siang hari? Wala yamna'u, dan ini tidaklah menghalangi ayakuna aidan demikian ayakuna zalika aidan, demikian itu juga inggal intibah ketika bangun di waktu tidur siang hari. Karena ilahnya sama, yaitu berubahnya mulut, berubahnya bau mulut binomi disebabkan oleh tidur. Oleh karena itu, berdasarkan hal ini, ya tak akan lebih ditekankan lagi asiwak untuk bergosok gigi atau bersiwak ketika bangun tidur secara mutlak, di waktu kapan. Di sini dikatakan ya tak akan, karena bersiwak itu dianjurkan setiap saat. Ya, siwak, bersiwak itu dianjurkan setiap saat dengan dalil asiwaku mardhatun li rabbi mutahhiratun lil fahmi. Bersiwak itu menyebabkan Allah ridha dan membersihkan mulut. Maka ini dalil biasanya bersiwak itu dianjurkan setiap waktu. Nah, dan di sini kita temukan dalil khusus itu waktu bangun tidur. Maka ya tak akad lebih dianjurkan lagi daripada anjuran umum. Maka di sini dikatakan istilah iyata akad. Di sini tidak boleh mengatakan walahada fayustahabus siwaku. Enggak. Dia tidak mengatakan dianjurkan bersiwa. Tidak. Karena siwa itu dianjurkan sudah waktu. Dia katakan fayata akad. Maka lebih dianjurkan. Sebagaimana mazhab Hanabila, ini lebih dianjurkan lagi bersiwa ketika bangun tidur. Di waktu kapanpun. Dengan berdasarkan nas untuk tidur malam hari dan berdasarkan kias untuk tidur siang hari. Dan ketahuilah bahasanya kias yang jali atau kias wadih itu yu'abiru diistilahkan oleh ba'du ahlil ilmi semacam Syekhul Islam Taimiyah dengan istilah umumul maknawi. Maknanya berlaku umum. Karena umum itu terkadang bi'alfat dengan lafat, dengan kulu, dengan jami', nakirah disiak nafi atau nakirah disiak nahi. Wakat yakunu bilma'an dan terkadang dengan makna. Istilahnya dengan bimakna anana, artinya jika kita yakin atau gola ba'ala dhanina atau kita punya sangkaan kuat, bahasanya makna yang dibawa oleh nas ini yasmul mencakup hadal makna-makna yang lain yang tidak masuk dalam nas secara lafaz, maka kita katakan permasalahan ini yang tidak masuk dalam nas secara lafaz itu adalah bagian dari dalil ini bi umumil makna, disebabkan maknanya itu berlaku umum. Artinya apa? Berdasarkan kias jali. Umumul maknawi itu nama lain daripada kias jali. Amal kiasul khafif wa dzul illatil khafiyati walidzalika yakhtalifu al ulama fi tahdidiha. Misalu kiasu ruzi alal buri fi subuti riba farus lam yanusa ali anabi sallallahu alaihi wasallam fal yuqasu alal buri li anahuma fil mat'um aw la yuqasu li anna rasul sallallahu alaihi wasallam ayyana. Al-jawab fi ihtimalun. Walihada nusami mislahadal kiasi kiasan khafiyan. Wa amal kiasu tarti fahuwa ayuqas an-nadhir ala nadhirihi. Wa kiasul aks ayuqasu al-asyai ala didbihi. Yang kedua adalah kias khafi. Jadi kalau kias jali itu adalah perkara yang ilahnya berdasarkan dalil atau tidak ada perbedaan yang nyata di antara dua perkara, atau yes ilahnya itu dengan ijma. Ulama sepakat ini ilahnya adalah ini. Nah, kalau kias khafi itu adalah kias yang ilahnya dengan ijtihad. Sumber ilahnya adalah ijtihad ulama. Ya, kias khafi artinya kias yang memiliki ilah yang khafi, yang sama. Ulama A mengatakan ilahnya ini, ulama B mengatakan itu, beda. Kenapa kok beda? Ya karena tidak ada nas tentang hal ini, tidak ada ijma tentang hal ini. Nah, karena itu para ulama berselisih pendapat untuk menentukan ilahnya itu apa. Alatah didiha untuk menentukan kias ilahnya itu apa. Contohnya mengkiaskan beras dengan gandum masalah riba. Apakah menukarkan beras itu hukumnya riba sebagaimana mempertukarkan gandum? Maka urus beras itu tidak ada nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bolehkah dikiaskan dengan bur? Karena dia sama-sama mat'um, bisa dijadikan makanan. Ataukah tidak dikiaskan karena Nabi ayana menegaskan bur gitu. Maka jawabannya fi ihtimal, ada kemungkinan. Kalau dohiriyah mengatakan ya tidak boleh dikiaskan. Nabi ta'yin kayak gini kok dikiaskan. Insyaallah pendapat yang kuat pendapat jumhur, ada kias dalam hal ini. Walihada ala karena itu kita namakan kias seperti ini disebut kias khafi. Kias tarat, itu kias yang umum. Kita sebut kias yaitu an-nadhir, satu barang yang semisal dikiaskan dengan nadhiri semisalnya. Kias aks itu adalah mengkiaskan sesuatu dengan kebalikannya. Contohnya Hadis yang diakui Imam Ahmad, Muslim dan Nasa'i. Dari Abu Dzar, Nabi SAW mengatakan tadi, fi buti ahadikum shadaqatun. Hubungan suami istri yang kalian lakukan itu nilainya sedekah. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahadina syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Wahai Rasulullah, apakah salah satu kita menyalurkan syahwatnya lalu kemudian dia mendapatkan pahala? Maka Nabi SAW mengatakan, ara'aitum law wada'aha fil haram fi haramin akana alaihi fiha wizrun? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu fiha ajrun. Maka Nabi mengatakan, apa pendapat kalian? Seandainya ada orang yang meletakkan syahwatnya, maksudnya menyalurkan syahwatnya dalam hal yang haram, apakah ada wizrun, ada dosanya? Maka demikian juga jika dia letakkan, dia salurkan dalam hal yang halal, maka ada pahalanya. Dan makna bait tadi, li'ilatin adif'u, itu maksudnya kias ilah dan kias dalalah, kemudian kias sabah. Fadhi salah satu anwa'in lil kias, maka inilah tiga jenis kias. Kias yang paling kuat disebut kias ilah, kemudian yang lebih rendah lagi kias dalalah, dan yang lebih rendah lagi kias sabah. Ini yang kita bahas dalam kesempatan malam hari ini atau dalam kesempatan pagi hari ini, apa itu kias ilah, kias dalalah dan kias sabah, akan kita bahas dalam pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.